Terima kasih untuk yang di perantauan Taiwan. Salam sukses. Salam dari sahabat Iblis Community yang di Taiwan. Mas Mujair ya. Oh, soal.